tembangan sepeleku, tondo seneng marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemu itu tadi, motomu ke pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka.